ثم فعل ذلك ثلاث مرات 6 rakaat. Kemudian beliau lakukan hal demikian 3 kali. 6 rakaat. Kullu dzalik, masing-masing itu yastabu wa yatawaddau wa yaqra'u haula al-ayat. Beliau bersiwak, beliau berwudu dan membaca ayat-ayat tersebut. Jadi gimana gambarannya? Beliau sholat 2 rakaat lama. Setelah itu beliau tidur. Kemudian beliau bangun lagi, bersiwak, kemudian berwudu, kemudian sholat lagi, lama lagi. Beliau tidur lagi. Ya, begitu 3 kali beliau lakukan. Summa autawa bi thalath. Kemudian beliau witir 3 rakaat. Fa adzana muadzin, lalu muadzin adzan. Fa kharaja ila shalah. Maka beliau pergi menuju salat. Wa huwa yaqul, dan dia mengucapkan, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, fi lisani nuran, wa ja'al fi sam'i nuran, wa ja'al fi basari nuran, wa ja'al min khalfi nuran, wa min amami nuran, wa ja'al min fawqi nuran, wa min tahti nuran, Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya dan lisanku cahaya. Jadikan di pendengaranku cahaya, jadikan di pandanganku cahaya, jadikan dari belakangku cahaya, dari depanku cahaya, jadikan dari atasku cahaya, di bawahku cahaya. Ya Allah, beri aku cahaya. Dalam hadis ini ada ungkapan, summa qama fa shalla rak'atayn. Lalu beliau berdiri, yakni bangkit, kemudian sholat 2 rakaat yang panjang sekali. Di qiyamnya, berdirinya, rukuknya dan sujudnya. Kemudian beliau selesai, kemudian tidur, kemudian beliau lakukan itu 3 kali. Imam Nawawi dia mengatakan di sini, hadhihi riwayat fiha mukhalafatun li baqi riwayat fi takhlil an-naum baina rak'at. Riwayat ini di dalamnya ada unsur menyelisihi riwayat-riwayat yang lain di dalam menyelingi tidur antara rakaat. Jadi tidur di sini, kalau yang lainnya sholat dulu sampai selesai baru dia tidur. Tapi kalau ini enggak, 2 rakaat kemudian dia tidur, 2 rakaat kemudian dia tidur, 2 rakaat kemudian dia tidur. Wa fi adadi rakaatin, di dalam jumlah rakaat juga menyelisihi. Berarti di sini berapa ini? 2, kemudian tambah 6, 8. Ditambah witir 3, berarti 11. Sementara riwayat yang sebelumnya mengatakan 13. Fa innahu lam yudhka fi baqi riwayati takhallul an-nawm. Pada riwayat yang lain tidak disebutkan adanya menyelingi tidur. Wadzakara raka'atin 13. Pada riwayat yang lain dikatakan jumlah disebutkan rakaatnya 13. Qala al-Qadhi'iyat. Qadhi'iyat mengatakan hadhihi riwayah wa hiya riwayat Husain an Habib bin Abi Thabit mimma istadrakahu Darqutni ala Muslim litrabiha wa ikhtilaf ar-riwayah. Ini adalah riwayat dari Husain dari Habib bin Abi Thabit. Riwayat ini diantara riwayat-riwayat yang dikritisi oleh Darqutni terhadap Imam Muslim karena riwayatnya berbeda-beda. Yang dikatakan istilahnya dalam hadis ittirab. Jadi Imam Darqutni seorang ulama yang besar, hafal hadis yang sangat banyak. Dia termasuk orang yang mengkritisi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kritikan yang dia lakukan bukan dalam rangka melemahkan posisi Imam Bukhari dan posisi Imam Muslim, dan tidak dalam rangka melemahkan posisi sunnah. Berbeda dengan orang-orang sekarang ini yang mengkritisi Imam Bukhari, yang terkadang terindikasi bahwa kritikan yang dilakukan adalah untuk melemahkan posisi Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari sudah ditumbangkan, maka ulama-ulama hadis yang lain lebih mudah ditumbangkan. Tumbangkan gimana? Di posisi mata manusia. Sebagaimana orang-orang Syiah berupaya menjatuhkan Imam, menjatuhkan Abu Hurairah. Imam Darqutni mengkritisi Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim adalah dalam rangka memperkuatnya, yaitu dia tetap dia teliti apakah Imam Bukhari dan Imam Muslim ini betul-betul konsisten di dalam menerapkan kaedah yang dia buat. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya seperti sidang kompre, ujian tesis, ujian disertasi. Pengujinya adalah untuk apakah penulis ini konsisten dia di dalam metodologi penulisan. Nah, ini dalam rangka memperkuat. Ya. Ibnu Hajar dia mengatakan bahwa apa yang dikritisi oleh Imam Darqutni terhadap Imam Bukhari, Imam Bukhari yang benar. Tetapi ketika dia mengkritisi Imam Muslim, ada penilaian dari Darqutni itu yang dianggap kuat oleh ulama. Qala Darqutni wa ruya anhu an sab'at awjuh wa khalafa fihi jumhur. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan darinya, yani riwayat Husain an Habib bin Abi Thabit ada dari 7 bentuk mukhalafa fiha jumhur, dan dia menyelisih mayoritas ulama. Qultu luqad'iya, dia mengatakan wala yaqdah hadha fi muslim. Dia mengatakan hal ini tidak memberikan cacat kepada imam muslim. Fa innahu lam yadhkur hadhihi ar-riwayah muta'assilah mustaqillah, innama dzakara mutaba'ah. Bahwasanya imam muslim tidak menyebutkan riwayat ini sebagai riwayat yang asli, yang berdiri sendiri. Artinya gini, dalam kitab itu ada yang menjadi hadis-hadis pokok, ada yang di bawahnya adalah hadis-hadis penyokong. Ya, yang menjadi dasar adalah hadis-hadis pokok ini, hadis utama. Akan tetapi innama dzakara mutaba'ah. Akan tetapi Imam Muslim menyebutkan hadis ini atau wujuh ini adalah mutaba'ah, yaitu mengikut, yaitu hadis penyokong. Wal mutaba'ah yahtamil fiha ma la yahtamil fil usul. Hadis mutaba'ah, ya, hadis penyokong, maka di situ terjadi hal-hal yang tidak terjadi pada hadis usul, hadis yang asli. Kama sabaq bayanuhu fi mawadhi', sebagaimana yang telah berlalu penjelasan di beberapa tempat. Jadi di dalam masalah kritisan Imam Daruqutni adalah, loh kok ini Imam Muslim mencantumkan hadis ini bermacam-macam riwayatnya. Ittirab itu berbeda-beda, itu boleh jadi di sanad, boleh jadi di lafaz. Namun Qadhi'iyah dia mengatakan ini Imam Muslim mencantumkan bukan hadis asal. Hadis asal, yakni yang menjadi asal sumber dari argumen, tidak. Tapi dia adalah hadis penyokong. Nah, sebagaimana juga orang mengkritisi juga, dia mengatakan apakah di dalam kitab Bukhari ini semuanya hadis sahih? Dia mau pengen menjatuhkan Imam Bukhari. Ketika mengatakan, oh iya, semua hadis di Bukhari ini adalah sahih. Lalu tanya, hadis mu'adab itu hadis sahih atau hadis daif? Hadis mu'adab apa? Masaqata min isnadihi rawin au akthar min asli isnad. Yaitu perawi yang gugur, sanad yang gugur perawinya dari awal sanad. Dari Imam Bukhari, boleh jadi gurunya tidak disebutkan, guru-gurunya tidak disebutkan, langsung berbicara dikatakan qala fulan, yang fulan ini adalah di tingkat ketiga dari gurunya misalnya. Mana mungkin Imam Bukhari ketemu dengan itu? Berarti ada yang di mahdhuf. Itu namanya hadis mu'annab. Karena sanadnya terpotong, itu dianggap oleh ulama sebagai hadis yang dhaif. Karena satu syarat dari hadis sahih apa? Ada lima syarat. Yang pertama, ittisal sanad, menyambungnya sanad itu. Nah, ini sanad yang enggak ada. Nah, ulama mengatakan bahwa hadis mu'allaq itu bukan dari usul Bukhari. Ya, dia bukan dari hadis-hadis asal. Hadis yang diletakkan, yang dijadikan sebagai syarat. Tapi itu hanya penyokong. Ya, hadis penyokong boleh jadi dalam makna dan yang lainnya. Jadi, tidak merupakan cacat kepada Imam Bukhari, begitu juga tidak kepada Imam Muslim di dalam periwayatan ini. Taib qala al-qadhi wa yuhtamal annahu lam yu'adda fi hadhihi as-salati rak'atayn al-ulayan al-khafifatayn allatayn kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftih salata al-lail bi imam. Mungkin ya, boleh jadi bahwa dia tidak menghitung di dalam solat ini dua rakaat yang pertama yang ringan yang dilakukan oleh Nabi sebagai pembuka solat malam. Jadi Nabi bangun, beliau tidak, beliau imam Rasulullah SAW apabila ingin solat malam dia buka dulu istiftah dua rakaat yang ringan. Ya, belum masuk kepada sholat yang sebenarnya. Untuk apa gunanya? Adalah menghilangkan tidur, menghilangkan ngantuk supaya lebih khusyuk nanti di sholat malam. Karena diawali dengan tidur. Baik. Pembahasan yang lain. Apakah disyariatkan sholat istiftah dua rakaat ini di dalam sholat tarawih? Sebab ada yang saya temukan di suatu tempat dia pakai istiftah dulu sebelum sholat tarawih. Ini tidak. Kenapa? Tarawih tidak sama dengan sholat malam. Tarawih tidak didului dengan tidur. Ya, kemudian kalau malam didului dengan tidur. Karena pada umumnya orang tidur dulu dia baru sholat malam. Tapi ketika Nabi SAW salat malam di awal malam tidak dibuka istiftahnya. Baik. Maka di dalam riwayat ini dia tidak hitung itu. Dua rakaat yang pertama itu tidak dihitung. Tapi langsung dia menghitungnya yang salat malamnya itu dengan salat yang lama. Ya, pembahasannya atau disebutkan yang lamanya. Kama sarrahatil ahadithu biha fi muslimin wairihi. Sebagaimana kama sarrahat ahadithu fiha fi muslimin wairihi. Sebagaimana hadis-hadis nyata mengatakan hal ini demikian di dalam muslim dan yang lainnya. Walihada qal, oleh karena itu dia mengatakan salla raka'ataini faqala fihima. Beliau salat dua rakaat dan beliau melamakan dalam dua rakaat itu. Fadalla ala annahuma ba'dal khafifataini. Maka ini menunjukkan bahwa ketika disebutkan salat dia lamakan bacaannya, salatnya, ini menunjukkan bahwa itu dilakukan setelah dia mengerjakan yang ringan. Dua rakaat yang ringan atau pendek. Fatakunul khafifatan summa attawilatan. Maka menjadi dua rakaat yang ringan yang pendek dulu, kemudian dua rakaat yang panjang. Summa sittul madhkura, kemudian enam yang telah disebutkan. Berarti menjadi berapa dia? Jadi 10. Dua yang pendek, dua yang panjang, kemudian enam yang sama dengan sebelumnya. Berarti 10. Kemudian dia witir, summa zakar ba'daha, summa thalatha ba'daha kama zakara. Kemudian tiga rakaat setelah itu sebagaimana disebutkan, fasaratil jumlah, maka jumlahnya menjadi thalatha asyarata kama fi ba'd riwayat, wallahu a'lam. Sebagaimana jadi 13 rakaat sebagaimana riwayat-riwayat yang lain, wallahu a'lam. Maka kita lihat pertama ulama di dalam mengkaji hadis ini betul-betul beliau sangat-sangat selektif dan sangat betul-betul mengumpulkan hadis-hadis sehingga dia bisa berupaya untuk mengkompromikan hadis-hadis tersebut. Ya, artinya di sini adalah al-jama', mengumpulkan hadis itu sehingga bisa mengamalkan hadis-hadis tersebut. Dengan demikian, riwayat ini tidak ada perbedaannya dengan riwayat yang lain. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.